Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada, halaman 70. Jadi setelah pekan yang lalu kita membahas halatu an, keadaan an al-masdariyah, di mana an al-masdariyah secara umum memiliki tiga macam keadaan. Kadangkala dia itu wajib ditampakkan, kadangkala wajib disembunyikan, dan kadangkala boleh ditampakkan dan juga boleh disembunyikan. Dan kita telah membahas jawazu ithari an wa itmariha, yakni keadaan di mana an al-masdariyah itu boleh ditampakkan ataupun boleh disembunyikan. Di mana keadaan yang pertama, kapan itu an boleh disembunyikan dan boleh ditampakkan, ialah antaqa'a ba'da 'atifin masbukin bi ismin khalisin min makna al-fi'li. Yakni an terletak setelah huruful ataf, yang mana huruful ataf ini didahului oleh isim yang khalis min makna al-fi'li, yang tidak memiliki makna al-fi'li. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu. Jadi kalau ada fi'il mudore yang terletak setelah huruful ataf, imma wawu wa imma alfa wa imma thumma atau aw, waw, fa, thumma, aw, jika ada fi'il mudhari terletak setelah huruf ataf dan ternyata huruf ataf ini didahului oleh masdar, ya, jadi gampangnya didahului oleh masdar, maka fi'il mudhari setelah huruful ataf ini menjadi mansub dengan apa? Dengan an mutmarotan jawazan ba'da hurufil ataf. Naam. Sekarang al-maudhi'u tsani, kondisi kedua, yakni keadaan di mana an itu boleh disembunyikan dan boleh juga ditampakkan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-maudhi'u tsani, kondisi yang kedua, yakni di mana an boleh ditampakkan ataupun disembunyikan. Min mawadi'i jawazi idhari an wa itmariha. Yakni dalam kondisi di mana an itu boleh ditampakkan ataupun disembunyikan. Antaqa'a an ba'da lamil jar. Yakni ketika an berada setelah lamul jar, li ta'lil, lam yang merupakan huruful jar untuk at-ta'lil, lamu ta'lil. Wa yaqa'ul mudari'u ba'daha mubasharatan sawa'un akanat al-lamu li ta'lili wa hiya allati yakunu ma ba'daha illatan lima qoblaha. Dan syaratnya ialah bahwa lamu ta'lil ini menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mutmarah yang sifatnya jawazan ketika fi'il mudhari bersambung secara langsung dengan lamul jar. Karena kalau kita tampakkan an dengan li'an ya, dengan menampakkan an, maka tidak ada ishkal lagi bahwa yang menasabkan fi'il mudhari apa? An. Namun kalau annya disembunyikan yang hukumnya jawazan, jadi setelah lamu ta'lil itu fi'il mudhari secara langsung dan dia hukumnya nasab, maka ketahuilah nasabnya fi'il mudhari ini dengan an pula, namun yang disembunyikan jawazan. Taib. Dan lamul jar ini sawa'un akanat al-lamu li ta'lil, boleh jadi lamnya itu adalah untuk lamu ta'lil. Apa itu lamu ta'lil? Yakni lam yang menunjukkan bahwa konteks setelahnya itu adalah alasan, alasan dari konteks sebelumnya, bahwa konteks setelahnya itu adalah illah, sebab atau alasan dari konteks sebelumnya. Nahu hadartu li astafida, saya datang untuk mendapatkan faidah. Berarti alasan kedatangannya saya apa? Untuk mendapatkan faidah. Jadi lam di sini untuk at-ta'lil, yakni menunjukkan alasan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Faham ya makna lamu ta'lil? Taib. Jadi syahidnya di sini adalah fi'lun mudhari astafida, ialah mansub kedudukannya dengan apa? An mutmaratan jawazan ba'da lami at-ta'lil. Jadi astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'da lami at-ta'lil, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Fa astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Naam, kama qulna. Qala ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas. Kemudian Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan contoh di mana lam at-ta'lil atau lamul jar at-ta'lil ini menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan mutmarah jawazan ba'dahu, yakni dengan menukilkan firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Syahidnya mana? Litubayyina. Di mana tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lami at-ta'lil, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Naam. Aw kanatil lamu li bayanil akibati. Jadi ternyata bukan hanya lamu ta'lil saja yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan an mutmarah jawazan, namun ternyata lam yang bermakna li bayanil akibah itu juga menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an. Dan lam ini dikatakan wa tusamma lamu sayrurah. Aw wa tusamma lam as-sayrurah. Dan lam ini disebut pula dengan lam as-sayrurah. Yakni maksudnya apa? Lam yang mana merupakan imbas dari konteks sebelumnya. Nanti akan kita sebutkan. Wa hiya allati yakunu ma ba'daha natijatan mutarattabatan ala ma qablaha. Maksudnya apa? Lam ini itu menunjukkan bahwa sesuatu yang disebutkan setelahnya itu merupakan hasil yang didapatkan dan imbas yang didapatkan dari konteks sebelumnya. sebagai contoh firman Allah Jalla wa Ala, kaqaulihi ta'ala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Maka keluarga Fir'aun, yakni lebih tepatnya istri Fir'aun, memungut Nabi Musa. Di mana mereka memungut Nabi Musa ini, yang akhirnya menjadi musuh dan kesengsaraan buat mereka. Nah, sekarang saya tanya, apakah alasan daripada istri Fir'aun dan Fir'aun itu memungut Musa itu untuk dijadikan musuh di kemudian hari, atau untuk dijadikan sebagai penyejuk hati? Tentu mereka memungut Musa itu mereka jadikan sebagai anak asuh yang mudah-mudahan bisa menyejukkan hati mereka, yang mudah-mudahan bisa membuat mereka ceria, hari-harinya gembira dengan anak kecil, kan seperti itu. Itu adalah alasan mereka memungut Musa alaihi salam. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwa ternyata mereka memungut Musa malah menjadi musuh dan kesengsaraan untuk mereka. Berarti lam di sini itu bukan lamu at-ta'lil, bukan lam yang menunjukkan alasan dari perbuatan sebelumnya, namun lam yang menunjukkan natijah, yakni hasil daripada konteks sebelumnya. Faham ya? Taib. Falamu huna laisat lit-ta'lil. Maka lam di sini bukan untuk at-ta'lil, bukan alasan sesungguhnya. Kenapa? Alasannya li'annahum lam yaltaqituhu lidzalika. Karena keluarga Fir'aun itu tidak memungut Musa untuk alasan itu, yakni untuk menjadikan Musa sebagai musuh di kemudian hari. Wa innama iltaqoto au iltaqotuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Taib. Akan tetapi mereka itu memungut Musa untuk menjadi qurrata ain, itu untuk menjadi penyejuk hati. Fakanat taib. Fakanat akibatuhu ansoro lahum aduwan wa hazanan. Naam. Maka hasil yang didapatkan, imbas yang didapatkan dari perbuatan yang mereka lakukan, ternyata menjadikan Musa yang mereka pungut itu sebagai musuh dan kesengsaraan untuk mereka. Naam. Jadi lam yang ada di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-8, liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Liyakuna, lam di sini adalah apa? Lam as-sayrurah atau lam libayanil aqibah, bukan lamut ta'lil. Namun sama amalnya seperti lamut ta'lil, bahwa dia itu menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an mutmarah jawazan. Jadi syahidnya itu dalam firman Allah liyakuna, yakuna fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'dallam libayanil akibah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Naam. Au kanatil lamu zaidatan, atau lam tersebut bukan lamu ta'lil ataupun lam libayanil akibah, wa innama allamu azzaidah, ya, allamu zaidah. Ya, akan tetapi lamnya itu untuk apa? Untuk tambahan. Wa hiyal waqi'atu ba'da fi'lin muta'addin. Dan lam yang merupakan zaidah, tambahan, itu lam yang terletak setelah fi'il muta'addi. Wa fa'idatuha at-taukid. Dan faidah atau fungsi daripada lam az-zaidah, al-lam az-zaidah ini ialah untuk taukid, penegasan makna. Jadi lam az-zaidah itu adalah lam yang terletak setelah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim, tapi fi'il muta'addi yang faidahnya ialah untuk apa? Untuk at-taukid. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyuthhiba liyuthhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Syahidnya mana? Liyuthhiba. Lam di sini terletak setelah fi'il muta'addi. Apa itu? Yuridu. Arada yuridu. Ini fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Fa'ilnya mana? Lafdul jalalah. Yuridullahu liyuthhiba. Jadi lam ini terletak setelah fi'il muta'addi. Faidahnya untuk taukid. Maka lam yang merupakan zaidah tambahan ini pun sama amalnya seperti lam muta'alil dan lam libayanil akibah, bahwa dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an mutmaratan jawazan. Baik, jadi bagaimana i'rabnya? Liyuthhiba, yuthhiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'dallami az-zaidah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nam. Fal fi'lu yuridu muta'addin. Maka fi'il yuridu itu adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Wa maf'uluhu huwal masdarul munsabiku min an al-mutmarati jawazan ba'dal lam wa minal mudhari'i ba'daha. Sedangkan maf'ulun bihi, maf'ulun bihinya mana? Yuridu itu kan tadi butuh objek. Maf'ulun bihi, maf'ulun bihinya mana? Itu adalah pentakwilan masdar, yang masdar ini itu terdiri dari an al-mutmarah jawazan ba'dallam ay allam az-zaidah dan fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Ya, jadi liyuthhiba ay li'an yuthhiba. Jadi an yuthhiba di sini ditakwilkan sebagai takwil masdar. Wa hadhihi lamu zaidatun bainal fi'li wa maf'ulihi, dan lam yang ada di dalam firman Allah ini secara nahwu dikatakan sebagai lam zaidah antara fi'il dan maf'ulun bihi. Fi'ilnya yuridu dan maf'ulun bihi ialah ya masdar yang ditakwilkan dari an beserta fi'il mudhari setelahnya. Wa taqdiru wallahu a'lam, dan takdirnya Allahu ta'ala a'lam, innama yuridullahu ithabar rijzi ankum. Jadi liyuthhiba aslinya itu li an yuthhiba. An yuthhiba di sini itu ditakwilkan dengan takwil masdar menjadi ithab. Sedangkan lam di sini ialah lam zaidah yang tidak dianggap naam. Jadi dia fungsinya hanya sebagai taukid ataupun penegasan saja. Naam. Jadi kesimpulannya bahwasanya an itu kadangkala boleh ditampakkan dan juga boleh disembunyikan. Dalam keadaan apa? Dalam dua keadaan secara umum. Keadaan yang pertama ialah jika dia didahului oleh huruful ataf, yang mana huruful ataf ini didahului oleh masdar. Itu sederhananya. Dan huruful ataf ini ada empat, waw, fa, summa, dan au. Jadi empat huruf ataf ini kalau setelahnya fi'il mudhari dan sebelumnya itu adalah masdar, maka huruful ataf ini menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mutmarah jawazan. Nah, kemudian keadaan yang kedua atau adab yang kelima, kalau kita hitung dari empat huruful ataf tadi, ya, tapi ini adalah al-maudi'ut tsani, kondisi yang kedua, di mana an itu boleh ditampakkan atau boleh disembunyikan, ialah manakala fi'il mudhari itu terletak, ya, setelah lam. Baik lamnya itu adalah untuk at-ta'lil atau bayanul akibah ataupun az-za'idah. Maka jika ada fi'il mudhari yang langsung bersambung dengan lam yang seperti ini, dia kondisinya apa? Nasab. Dengan apa? An mutmarah jawazan ba'dal lam. Naam. Taib. Jadi ini kondisi pertama, ya. Keadaan yang pertama, keadaan an, yakni boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan. Taib. Sekarang keadaan yang kedua, idharu an wujuban, yakni wajib hukumnya menampakkan an, tidak boleh disembunyikan. Berkata Ibnu Hisam rahmatullahi alaihi, illa fi nahwi li alla ya'lama, li alla yakuna linnas fatadharu la ghairu. Kecuali seperti firman Allah, li alla ya'lama, dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-29. Juga firman Allah, li alla yakuna linnas, Quran surat An-Nisa ayat 165. Maka dalam kondisi yang seperti ini, an itu wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. 6. Kita baca keterangan dari Asy-Syeikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadhihi al-halatu tsaniyatu li an wa hiya idharuha wujuban. Ini adalah keadaan yang kedua. Keadaan untuk an. An al-masdariyah. Yani keadaan yang seperti apa? Keadaan di mana an itu wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Wadhalika fi mas'alatin wahidatin. An itu wajib ditampakkan hanya dalam satu masalah saja, satu perkara saja. Kapan? Wahiya antaqo'a baina lamil jarri wala, sawa'un akanat la nafiyatan am zaidatan. Yakni ketika an itu terletak antara lamul jar dan la. Jadi an ini terletak antara lamul jar dan la. Baik la-nya itu fungsinya untuk nafiyah ataupun zaidah. Famitsalun nafiyah. Misal la yang bermakna nafiyah. Jadi an-nya itu terletak antara lamul jar dan la an-nafiyah. Perkataan kita, ahduru mubakkiran li alla yafutani ad-darsu. Ahduru mubakkiran li an la yafutani ad-darsu. Syahidnya mana? Li alla, an-nya ditampakkan, karena terletak setelah apa? Lamul jar dan la an nafiyah. Demikian pula firman Allah Jalla wa Ala, qala ta'ala, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Naam. Jadi la di sini maknanya apa? Nafiyah. Baik. Fa li alla allamu harfun aw harfu ta'lilin wa jarrin. Maka dalam perkataan li'alla, lam itu adalah huruf ta'lil dan jar. Harfu ta'lilin wa jarrin. Wa'an harfun masdari yansibul mudhari'a. An adalah huruf masdari, an al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari'. wala nafiyatun, sedangkan la itu adalah la an-nafiyah. Wal hamzatu fi li'alla hiya hamzatu an, dan hamzah yang nampak di kalimat li'alla itu adalah hamzah milik siapa? An. Wa amma nunuha famudghamatun fi la, fala tadharu la lafdan wala khattan. Sedangkan nunnya an itu kan ada nunnya ya, an. Nunnya itu mudghamatun, diidgham. Diidgham, dimasukkan bersama dengan la. Karena kalau dalam ilmu tajwid, nun sukun ketemu la, hukumnya apa? Idgham. Idgham bila gunnah. Naam. Jadi nun sukun ketemu la, diidgham li alla. Naam. Jadi nunnya itu masuk ke dalam lam dan tidak nampak baik secara lafat ataupun khot. Baik secara lafat ataupun apa? Khot. Secara khot tulisan nunnya nampak tidak? Tidak. Secara lafat juga tidak nampak karena kita sudah mengidgham nun ke dalam la, li alla. Naam. Tapi aslinya itu adalah an al masdariyah. Wa yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, dan yakunu itu adalah fi'il mudhari yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, yang merofakan isimnya yakni isim yakun dan menasabkan khabarnya yakni khabar yakun. Mansubun bi'an, yakunu di sini mansubun bi'an li'alla yakuna, yakuna taib mansubun bi'an. Walin nasi di dalam ayat li'alla yakuna lin nasi, lin nasi itu adalah khobar yakun yang muqaddam, khobar dari yakun yang dikedepankan. Wahujjatun itu adalah ismu yakun muakhar, jadi isim yakun yang diakhirkan. Taib. Jadi syahidnya itu adalah li'alla. Taib. Karena kita membahas kondisi an, yang mana an ini wajib untuk ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Kapan itu? Ketika dia terletak antara la muljar dan la an-nafiyah. Taib. Wa mithalu zaidati al-muakkidati, contoh dari lam atau la ya, la itu bermakna zaidah. Jadi la-nya bukan la nafiyah tapi la zaidah, yang menguatkan konteks. Qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Jalla wa'ala, li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 29. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Syahidnya mana? Li'alla ya'lama. Jadi li'alla itu adalah syahid bahwa an wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan ketika dia berada di antara la muljar dan la az-zaidah. Jadi la-nya itu adalah zaidah, bukan la an-nafiyah. Kenapa la-nya itu dikatakan zaidah? Karena kalau kita katakan nafiyah, maknanya akan rusak. Kita baca keterangannya, ay liya'lama ahlul kitab. Maksudnya adalah supaya ahlil kitab itu tahu. Fala harfun zaidun i'roban, maka la ini secara ilmu nahwu itu adalah huruf yang zaid, yang ditambahkan. Meskipun secara Al-Quran ta'adduban, kita beradab kepada Al-Quran, tidak dikatakan sebagai huruf tambahan, tapi secara nahwu dikatakan sebagai huruf tambahan. Karena kalau ada huruf yang dimasukkan di dalam Al-Quran, tentulah itu ada hikmah yang kita tidak ketahui ataupun kita ketahui. Jadi secara nahwu la di sini itu namanya la az-zaidah, muakkidun, muakkidu maknan. Jadi yang mentaukid maknanya. Walau kanat nafiatan la fasadal makna. Baik, karena kalau kita katakan la-nya itu adalah la nafiah, itu maknanya akan rusak. Karena secara umum itu terjemahannya supaya ahlil kitab itu tahu bahwa mereka sekali-kali tidak akan mendapat karunia Allah. Itu maknanya. Maka kalau kita jadikan laknya itu la nafiyah, menjadi apa? Supaya ahlul kitab itu tidak tahu kalau mereka itu tidak akan mampu mendapat karunia Allah. Padahal yang dimaksudkan adalah supaya mereka tahu dan faham bahwa mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan karunia Allah sebagaimana yang Allah karuniakan kepada Nabi dan para sahabat. Naam. Baik. Kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah, karena ini sudah beda bab lagi, yakni terkait tentang hukum idmaru an wujuban. Yakni di mana an itu wajib disembunyikan. Naam. Jadi an wajib disembunyikan itu ada dalam 6 perkara. Ya, ba'da lamil juhud, ba'da hatta, ya setelah hatta, kemudian setelah au bima'na illa au ila, kemudian setelah alfa as-sababiyah atau fa as-sababiyah, dan setelah wawul ma'iyah, dan terakhir setelah kai al-jarah. Baik. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini sekitar 5, yakni yang pertama lamul juhud, yang kedua adalah hatta, yang ketiga adalah au bima'na illa atau ila, yang keempat di halaman 75 adalah fa'as sababiyah, dan yang kelima yang terakhir ialah setelah wawul ma'iyah. Dan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di sini tidak menyebutkan tentang kai'al jarrah. Taib, kalau kita baca syarah yang beliau sebutkan di dalam Qotrin Nada, maka beliau lebih condong bahwa kai'al jarrah itu menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan yang mutmarah jawazan, bukan wujuban. Ini ada khilaf mungkin di antara para ulama, tapi yang sudah kita sebutkan di Awamil Al-Jurjani bahwa kai al-jarah juga menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan yang mutmarah wujuban, bukan jawazan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, fi soal.